Karamat. Karamat para kaum. Karamat hanya untuk para kaum. Para awliya di sini tidak hanya khusus untuk Sunan Wali Songo saja. Para wali itu banyak. Cuman yang ma'ruf di Indonesia Wali Songo. Seperti Wali Songo, bahkan yang lebih agung dari Wali Songo lebih banyak. Yang lebih besar kedudukannya di sisi Allah daripada Wali Songo lebih banyak. Dan kita tidak tahu siapa siapa. Alhasil semuanya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Karena apa? Karena ketaatannya. Karena apa? Karena keimanan, karena ketakwaannya kepada Allah dan Rasulnya dan menjalani sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya keramatnya para wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karamatnya Zainal Fagih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Zainal Abu Rahman Al-Saddaq, Syekh Bakar bin Salim, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Maulana Syarif bin Ayatullah, Sunan Ampel, Sunan Giri dan sunan-sunan yang lainnya. Itu banyak sekali karamatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang selain daripada Nabi dan Rasul yang taat kepada. Istidrak yang diberikan kepada hamba-hambanya Allah yang tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah. Seperti siapa? Fir'aun. Ya. Fir'aun. Aman, Korun, siapa lagi? Banyak, banyak contoh-contohnya. Seperti Fir'aun apa? Fir'aun, Fir'aun, ya antara istidraknya tidak pernah sakit umur hidup. Semua rakyatnya tunduk kepadanya, padahal postur tubuh beliau tidak tinggi. Tidak besar, kita umumnya takut sama orang yang besar dan tinggi. Ya, baik besar tinggi postur tubuhnya atau jabatannya, biasanya seperti itu. Nah ini postur tubuhnya Fir'aun itu tidak besar, bahkan jenggotnya Fir'aun sendiri nempel ke tanah dari pendeknya. Cuman pendeknya orang zaman dulu sama orang zaman sekarang beda. Tidak disamakan. Mungkin pendeknya orang zaman sekarang dibandingkan pendeknya orang zaman dulu ibarat seperti bayi yang baru lahir. Zaman dulu tinggi-tinggi besar-besar. Itu seperti istidrak. Nah ini ala yadihi yusajjibuhu al-khalqu fi ma yaqul. Maka dapat diterima oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang sudah dibawa sama Nabi dengan salah satu mukjizat-mukjizatnya beliau. Di antaranya mukjizat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, sahabat beliau sekaligus menantu beliau ahlul bait ya Nabi, waktu itu dalam keadaan sakit mata dan mau menghadapi peperangan. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memilih para sahabatnya beliau yang untuk maju dalam perang one by one, face to face. Sayyidina Abu Bakar Siddiq murni, ya Rasulullah, perintahkan aku ya Rasulullah, biar aku yang maju. Anta ala khair ya Abu Bakar, anta engkau dalam keadaan kebaikan ya Abu Bakar, gak usah maju. Murni ya Rasulullah, Sayyidina Umar, perintahkan aku. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Umar, anta ala khair ya Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, sahabat-sahabat yang lain. Ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dicari oleh Rasulullah. Aina Ali? Mana Ali? Labbaik ya Rasulullah. Sayyidina Ali lagi sakit mata, dua-duanya bengkak, tidak bisa melihat. Tapi tetap labbaik ya Rasulullah, ikut jihad bisa bilillah. Lihat kehebatannya para sahabat dan Nabi, keberaniannya, keikhlasannya dalam membela dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya Nabi Muhammad. Ditanya sama Sayyidina Ali, kenapa engkau wahai Ali? Ya Rasulullah, aku dalam keadaan lagi sakit mata. Baik, apakah engkau akan maju? Aku akan maju ya Rasulullah, walaupun mataku sakit sekalipun, aku akan maju. Tetapi dekatlah, mendekatlah ke sini. Mendekat Sayyidina Ali ke hadapannya Nabi Muhammad, kemudian diludahi kedua matanya beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diludahi oleh ludahan yang suci, ludahan yang suci dan mensucikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung sembuh seketika itu. Sembuh seketika itu, dan pandangan Sayyidina Ali lebih baik daripada sebelumnya, daripada sebelum sakitnya. Itu salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad. Dan setelah itu Sayyidina Ali sampai akhir hayatnya tidak pernah mengalami sakit mata. Salah satu mukjizat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat dari para nabi bisa juga terjadi kepada para umatnya. Akan tetapi bukan dinamakan mukjizat, tapi dinamakan karamah. Inna ahadakum yajma'u qalbuhu fi badni ummihi nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak. Sesungguhnya inna ahadakum, salah satu dari kalian, ma'asyara bani Adam, setiap dari bani Adam, yajma'u qalbuhu fi badni ummihi, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ciptaannya, diciptakan setiap manusia di fi badni ummihi, di perut ibunya, diciptakan melalui perut ibunya, di dalam perut ibunya atau rahim ibunya. Arba'ina yawman nutfatan, selama 40 hari berupa nutfah. Apa nutfah? Yaitu mani. Tumayakunu alaqatan, setelah 40 hari berupa mani, setelah 40 hari namanya alaq, segumpal darah. Setelah 40 hari pertama yom arba'ina yoman nutfah, arba'ina yoman alaqah, arba'ina yoman mudghah, 40 hari yang ketiga segumpal daging dari mani, segumpal darah, segumpal daging. Dan setelah segumpal daging, baru Allah subhanahu wa ta'ala membentuk anggota-anggota tubuh manusia. Dari tangannya, kepalanya terbentuk, kakinya terbentuk, bentuk wajahnya terbentuk, bentuk tubuhnya, semuanya terbentuk setelah 40 hari yang ketiga. Arba'ina yawman 40 hari yang pertama nutfah. Ada sifat yang manusia aslinya dari nutfah. Mani. Mani itu suci. Ya. Mani suci. Bukan jika kita sholat ternyata di sarungnya atau di celananya ada bekas mani, maka sholatnya sah. Karena apa? Karena mani bukan sesuatu yang najis. Kecuali kalau yang namanya madi. Ada madi, ada wadi, ada ya. Madi, madi, wadi. Ada tiga jenis. Mani itu yang suci. Madi dan wadi itu yang najis. Kalau mani, sifatnya mani itu ketika akan keluar, dia setelah mengalami ketegangan di dalam alat kelaminnya, sampai-sampai ketika keluar, keluarnya dengan tadabbuk, yaitu maaf, sedikit demi sedikit, muntah, ya, sedikit demi sedikit muntah. Itu namanya tadabbuk, itu ciri sifat yang mani, cirinya mani, dan setelah keluar dari tubuh orang tersebut akan mengalami lemas. Itu sifat yang mani. Dan baunya mani seperti baunya putihnya telur. Itu dari sifat mani. Sifatnya wadi, madi. Keluarnya cairan tersebut setelah mengalami ketegangan pada alat kelaminnya, akan tetapi keluarnya tersebut laisa ala sabil tadabbuk, bukan dengan sedikit demi sedikit, akan tetapi seperti mengalir biasa. Dan warnanya si madi tersebut dibanding si mani, mani warnanya putih kekentalan, tetapi kalau madi warnanya bening. Dan setelah mengalami keluarnya madi, tidak mengalami lemas bagi orang tersebut. Itu sifat-sifatnya madi, dan itu najis. Satunya yang terakhir namanya wadi, itu keluar atas akibat beberapa hal. Habis setelah mengangkat sesuatu yang berat atau capean, ya, atau setelah maaf buang air kecil, kadang suka ada seperti itunya. Dan keluarnya bukan tadabbuk, keluarnya tidak muntrat-muntrat, sedikit demi sedikit tidak. Kalau mani keluarnya muntrat seperti itu. Dan itu najis. Jika sholat ada bekas madi atau wadi, maka najis pakaiannya. Harus dicuci, harus ganti pakaiannya. Akan tetapi mani tidak. Nah itu, mani itu sesuatu yang suci. Tetapi menjijikan. Sesuatu yang suci, yang namanya suci, boleh dimakan, boleh diminum. Akan tetapi tidak semuanya yang suci boleh dimakan atau diminum. Seperti apa? Seperti mani. Mani suci, tetapi diharamkan untuk minum atau memakan. Diharamkan karena sifatnya gadirah, khabith, jijik. Ya. Segala sifat sesuatu apapun yang suci tetapi jijik tidak boleh untuk dimakan. Manusia awalnya dari sesuatu yang seperti itu. Ya. Suci tapi menjijikkan, kotor. Bahkan tidak boleh untuk meminum, untuk makan. Setelah itu disempurnakan oleh Allah SWT. Setelah 40 hari ditaruhkan turab atas maninya, debu di atas maninya disebarkan. Ketika akan berkumpul antara mani sperma laki-laki sama sel telur, ya, sel telur ovum bagi untuk si rahim wanita, setelah bercampur ditaruhkannya, Allah Subhanahu wa taala menurut riwayat menyuruh malaikat untuk menyebar turab tanah pasir, ya, diambilkan oleh malaikat tanah tersebut, disebarkan di dalamnya. Makanya manusia terbuat dari tanah, ya, terbuat dari tanah. Tetapi asal muasalnya dari ini, dari percampuran. Setelah itu ditebarkannya tanah, dicampurkannya tanah. Dan menurut riwayat, tanah itu diambil dari mana? Menunjukkan ketika orang itu meninggal dikubur di satu tempat, berarti tanah itulah yang awal diambil sama malaikat ketika menjadikan manusia. Paham? Jika manusia ada yang meninggal di kota Madinah, dikubur di kota Baqi, di pemakaman Baqi, yang meninggal di situ dan dikubur di situ, berarti awal dia tanahnya, campurannya itu diambil dari tanah tersebut. Orang itu meninggal di Amerika, ya berarti tanahnya waktu ketika mau dijadikan manusia diambil dari tanah. Jadi tergantung tanah itu diambil dari mana. Diambil dari mana? Dari kota Cirebon, dan meninggal di Cirebon situ, di pemakaman itu, ya itu dari situ tanahnya diambil oleh mereka. Kalau dari laut juga? Kalau dari laut juga sama, dari laut akan kembali juga ke tanah. Bawahnya itu tanah. Pasir dasar laut, itu dasar laut, tanah. Kebakar bagaimana? Kebakar bagaimana? Misal kebakaran atau gosong, ya dari tanah itu. Dia kebakarnya di mana? Di atas mana? Dari atas itu. Bahagalah. Itu salah satu hikmah. Kalau kita mendengar orang meninggal di kota Amu, di kota mana, berarti dia asli tanahnya dari sana. Tanahnya memang dari sana, dari sana, bukan dari sana. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu, Ali bin Adam wal Fakhr, apa yang bisa menyebabkan manusia ini sombong? Kata Sayyidina Ali, kenapa kok manusia ini mau sombong? Apa yang disombongkan sama manusia? Apa yang menyebabkan manusia ini mau sombong? Sedangkan kata Sayyidina Ali, awaluhu nutfa gadira, awaluhu nutfa madira, wa akhiruhu jifa gadira, wa ma bainahuma yahmalul adira. Manusia awalnya kenapa? Apa yang disombongkan sama manusia? Sedangkan manusia itu awalnya nutfah madirah, mani yang gici. Akhirnya jifa gadirah, bangkit. Ya, akhirnya bangkit. Dan ketika hidupnya, wa ma bainahuma, dan ketika setelah terjadinya mani dan terbentuknya manusia sampai mau menjelang meninggalnya, dia selama-lamanya yahmilul gadira, selalu membawa najis di dalam tubuhnya. Apa yang disebabkan? Awalnya jijik, akhirnya bangkit, dan ketika hidup seperti kita ini selalu membawa najis. Najis dalam ada najis, najis. Ya, apa yang bisa mengusung manusia? Apa pantas sih untuk manusia sombong, tidak pantas. Sesuatu yang pantas untuk dibanggakan, disombongkan itu sesuatu yang suci. Ya, tidak ada nilai negatif di dalam tubuhnya, di dalam kehidupannya, dari awal sampai akhir. Itu pantas untuk sombong. Tetapi apakah ada makhluk Allah yang seperti ini? Hanya Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas sombong. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas takabur. Hanya milik Allah yang pantas kibir. Selain itu tidak ada yang pantas kibir atau takabur. Seberapa kayanya Anda hidup di dunia ini? Seberapa pinternya Anda hidup di dunia ini? Seberapa banyaknya harta Anda yang Anda kumpulkan selama hidup di dunia ini? Tidak ada apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa banyaknya amal ibadah Anda di hidup dunia, di kehidupan dunia ini? Tidak ada apa-apa di sisi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan amal ibadahnya setiap. Allah subhanahu wa ta'ala tidak, sangat-sangat tidak membutuhkan amal ibadahnya kita. Allah tidak butuh. Seandainya kalau manusia semuanya kufur wal'iyadu billah, tidak ada yang sujud kepada Allah, Allah tidak rugi. Tidak sedikit rugi bagi Allah. Sama sekali tidak rugi. Seandainya dunia tidak ada yang sujud kepada Allah sekalipun wal'iyadu billah, Allah tidak rugi. Allah maha kaya. Allah maha adil. Allah maha bijaksana. Allah maha syadid azabnya. Allah maha besar azab. Maha perih azab Allah. Allah tidak butuh sembahannya manusia. Yang butuh manusia itu, yang butuh kita sama Allah. Allah tidak butuh sama kita. Kita yang butuh sholat kepada Allah. Kita yang butuh zikir kepada Allah. Kita yang butuh membaca Al-Quran. Kita yang butuh takut sama Allah. Kita yang butuh dengan mendermakan hartanya di jalan Allah. Allah tidak butuh. Sekali lagi Allah tidak butuh. Dunia berikut isinya tidak ada apa-apanya dibanding satu sayap yang ada di alam. Tidak ada apa-apanya. Bahkan satu sayap yang dilayat, yang dilarat, bahkan menurut riwayat sayap yang sebelah kiri lagi, itu tidak ada apa-apanya dibanding dunia berikut di sini. Tidak ada apa-apanya. Kita hanya melihat lalat begitu. Mungkin makhluknya Allah yang paling lemah. Dan tetapi di sisi Allah, dunia ini berikut di sini sama satu sayap tidak ada apa-apanya di sisi. Kalau ada apa-apanya dunia ini sama satu sayap, Allah tidak memberikan harta rezeki kepada orang-orang kafir. Kalau ada apa-apanya dunia ini dibanding sama satu sayap, misalnya dunia ini berikut isinya lebih mulia dibanding sama satu sayap, Allah tidak memberikan harta rezeki kepada orang-orang yang tidak menyebar kepada Anda. Tidak akan memberikan kepada mereka. Tidak akan memberikan kepada mereka. Akan tetapi tidak ada apa-apanya itu dunia. Silahkan jadikan rebutan buat manusia. Yang kafir, yang Yahudi, yang Majusi, semuanya pada kaya, banyak yang kaya. Banyak yang punya duit, rumah, gedung, mobil banyak, pangkat, jabatan tinggi. Kenapa tidak ada isi? Apa yang tidak ada kepada Allah SWT? Kita yang butuh sama Allah. Bahkan dalam riwayat hadisnya Nabi, dua rakaat sebelum sholat subuh, ya, namanya sholat sunnatul fajr, itu bagi orang yang melakukan itu sesuatu dunia memabih lebih baik daripada dunia berikut isi. Hanya dua rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh, itu lebih baik, lebih berharga, lebih mulia dibanding dunia berikut isinya. Dunia seberapa besar dan dunia kita yang malas Allah bagi-bagi harta, bagi-bagi rezeki seperti itu, kita nyaman tidak mau, kita nyasungkan dan lain sebagainya. Sembah, hanya sekilo dua kilo, duit hanya 25.000-50.000 sampai bela mati-matian. Besar-besarkan, seinjak-injak dan lain sebagainya. Hanya untuk itu, sesuatu. Habis. Makan habis. Jadi tidak ada apa-apa itu dunia di hadapan Allah. Makanya hubbun dunya ra'sul kulli khathiyah. Cinta sama dunia sumber dari segala malapetaka. Cinta sama dunia sumber dari malapetaka. Apa cinta dunia? Yang dinamakan cinta dunia ini apa? Cinta harta, cinta jabatan, harta wanita, ya. Harta, wanita, jabat, tahta, tiga T. Harta, wanita, tahta, itu hukum dunia. Tidak wanita, harta, hukum dunia. Tidak harta, tidak wanita, tetapi tahta, hukum dunia. Rasul kullul khati'ah, sumber dari malapetaka. Ya, sekarang ini sudah seperti ini. Nah, kita nggak usah bicara negara lain, negara kita sendiri, Indonesia seperti ini. Lagi di apa ini, teman-teman? Bala, Allah. Lagi di kucurkan bala, Allah. Karena apa? Karena yang pemimpin-pemimpin yang merasa katanya jadi pemimpin, baik pemimpin keluarganya, atau pemimpin di perusahaannya, di kantornya, di negaranya, dan lain sebagainya, tidak jalan di atas syariat yang diutamakan. Makanya bencana di mana-mana, malapetaka di mana-mana, musibah di mana-mana. Yang namanya bala, ya'um. Al-bala ya'um. Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah nurunkan bala, itu merata. Kena semua. Yang alim kena, yang tidak alim kena, yang kaya kena, yang tidak kaya kena, laki-laki kena, perempuan kena, besar kena, kecil kena, semuanya kena. Ya, asap di mana-mana. Jadi sekarang masih kesian orang-orang yang tidak bersalah sampai banyak yang mati. Gara-gara sudah itu gunung di mana-mana meletus. Belum sekarang kekeringan. Ya, sekarang kekeringan di mana-mana. Banyak orang yang mati, yang susah ngambil air, cari air. Belum nanti musim hujan, banjir di mana-mana. Tapi manusia tidak berpikir. Manusia tidak kembali kepada Allah. Tidak kembali ke jalannya Allah. Dan cobaan itu bukan hanya berupa cobaan seperti itu saja yang sifatnya negatif saja, bukan. Kenikmatan yang zahirnya, kenikmatan itu bisa juga berupa cobaan. Kalau misalnya orang itu tidak menggunakan akal sehatnya di jalan Allah. Contoh, seperti orang-orang kafir, dia semakin kaya, semakin banyak uang, semakin melimpah di mana-mana kekuasaannya, hartanya, dan lain sebagainya. Apakah itu kenikmatan dari Allah? Buat diri? Lagi dijor sama Allah. Lagi diulur. Sampai di mana? Ayo, terus. Terus kau lalai. Terus lalai kau, terus. Sampai mati. Matinya dalam keadaan tidak Islam. Tidak iman. Akhirnya, jadi orang kafir. Lama-lamanya di nari jahannam. Wal'iyadzu billah. Itu contoh. Begitu juga buat yang lain. yang muslim, yang mukmin. Kenikmatan yang diberikan sama Allah, baik harta, wanita, keluarga, tahta, jabatan, itu ingat, lima kenikmatan atau cobaan. Tinggal kita menggunakan ilmunya di mana, akal sehat. Kenikmatan yang disyukuri, cara bersyukurnya gimana? Sudah tahu. Atau cobaan, jika tidak mensyukurinya, ya ini namanya cobaan. Kalau cobaan yang akan menggeret kita pindah di jahat, oleh ia dibunuh, akan menceret orang itu pada neraka di Allah. Makanya bersyukur apa yang sudah kita miliki. Bersyukur tidak hanya cukup mengucapkan alhamdulillah, tidak. Orang Kristen bisa ngomong alhamdulillah. Ya, orang Kristen banyak yang hafal Al-Qur'an, banyak. Orang Kristen, Nasrani, Majusi, hafal Al-Qur'an. Hafal, kita baru-baru hafal. Ya, bukan bersyukur itu hanya mengucapkan alhamdulillah, itu tidak. Tidak berhenti di situ, tidak. Terus ada lanjutannya. Bil lisan, bil arkan, bil jinan. Jinan. Hati, lisan mengucapkan alhamdulillah, cara bersyukur. Mobil arkan dengan anggota tubuh, seperti apa? Semakin dekat sama Allah, ya, semakin sujud, banyak ibadah, banyak dermawan, banyak silaturahim, melihat ke sebelah-sebelahnya, ya, melihat ke sekelilingnya. Mobil arkan dengan anggota tubuh, cara bersyukur. Mobil jinan dengan hati. Bersyukur, ya Allah, ini semua milikmu, ya Allah, dan akan kembali kepada dirimu, ya Allah. Semua ini titipan, amanah, ya Allah. Aku dititipi olehmu, ya Allah. Aku dikasih percaya olehmu untuk bisa menjalankan dengan baik. Bersyukuri, tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa riya. Ketika melihat orang yang tidak punya, tidak ada rasa merendahkan orang itu. Ketika melihat ada yang di bawahannya, yang kurang mampu, dia mengabaikannya, melecehkannya. Tidak seperti itu. Tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa riya, malah semakin tawadhu'. Ya, tawadhu' itu bukan dari tubuh. Ya, tawadhu' itu di sini. Dari hati di sini, mahal tawadhu ini, tempat tawadhu di sini, bukan tempat tawadhu begini tujuannya riya, begini tujuannya biar dianggap tawadhu, tapi dalam hatinya ada penyakit hati yang buruk, benci, acuh tak acuh, riya, hasud, takabur dan lain sebagainya. Bukan tawadhu seperti ini, tidak. Tawadhu di sini, al-iman di sini, taqwa hahuna, kata Rasulullah. Taqwa itu di sini. Bukan kita ketakwaan cuma sujud terus kepada Allah, bukan. Tapi di sini itu rukun, arkannya, anggota tubuhnya dengan melakukan sholat, puasa dan lain sebagainya. Tapi mahalluhu, tempatnya itu di hati. Tsumma tilka al-arba'ina yakunu yasiru 'alaha. Ya, setelah 40 hari mani terus terkumpul terjadi 40 hari yang kedua menjadi 'alaha, sejumpal darah. Ya, sejumpal darah. Tsumma yakunu mudghah. Dan setelah yang ketiga kali, 40 hari yang ketiga kali, sekumpul lagi. Ida tamat tuswir. Ya. Wabiha yuzawiru Allah, wa yaj'al laha famman, wa sam'an, wa basaran, wa am'an, wa fadalik al-a'dha. Setelah 40 hari yang ketiga, kita gumpal lagi, Allah Subhanahu wa taala mulai membentuk gambar di daging, dari segumpal daging itu terbentuklah mulut, terbentuklah telinga, terbentuklah mata, terbentuklah tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lain. Tsumma idza tamma at-taswir wa kamalat al-ajza wa sara ibn arba'at ashhur yursalu ilayhi al-malak. Ya, setelah 40 hari yang ketiga terbentuk anggota tubuhnya, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salah satu malaikatnya untuk yursalu ilayhi al-malak. Memerintahkan salah satu malaikatnya untuk apa? Untuk meniupkan ruhnya. Bayang ruh fihi ruh, ditiupkan ruh. Yang meniup siapa? Yang meniup ruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ruh, ruh, bukan profet. Yang meniup ruh hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewakilkan malaikatnya yang tertentu yang ditugaskan untuk meniupkan ruh ke setiap janin yang ada di dalam rahim ibu. Yang meniup Allah Subhanahu wa taala, hakikinya Allah. Ada tiga hadah yang insan. Ditiupkan setelah terbentuk anggota tubuh, ya, terbentuk anggota tubuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salah satu malaikatnya untuk meniupkan ruh dalam si rahim itu, dalam si janin tersebut, ditiupkan ruh setelah sempurnanya terbentuk anggota tubuh. Fatasar fatasri fi ajzalihi adh-dhahir wal batin fa yajidu labda wal alam. Setelah ditiupkan ruh, terbentuknya anggota tubuh dan ditiupkannya ruh, maka setelah itu terjadilah rasa sakit dan rasa tidak sakit di dalam tubuh si janin tersebut. Di dalam tubuh si janin tersebut mengalami rasa sakit dan rasa tidak sakit. Ya. Wa hadha al-idkhal yakunu min al-ya'kukh kama anna furujaha 'inda al-mudh yakunu minhu. Ditiupkannya ruh itu dari mana? Dari mulut si janin, dimasukkannya ruh melalui mulut atau melalui hidung atau melalui mata? Tidak. Tetapi min al-ya'kukh. Apa ya'kukh? Wasat al-ras. Bahasa Indonesia ini ubun-ubun. Ditiupkannya dari sini. Dan keluarnya ruh juga dari sini. Ya, keluarnya, dimasukkannya ruh dari ubun-ubun. Dan di ketika keluarnya ruh juga dari ubun-ubun. Dan subhanallah, ubun-ubun ketika bayi itu baru keluar, si bayi itu kepalanya masih lembek. Masih lembek. Tapi begitu kena udara dunia, hawa dunia, langsung ngeras. Dan subhanallah, setiap bayi yang baru keluar, meskipun baru satu detik, setelah keluar tidak bisa dikembalikan lagi masuk ke dalam. Tidak bisa. Tidak bisa. Walaupun baru satu detik keluar, keluar dimasukkan lagi. Drastis. sudah kena hawa dunia. Kena hawa dunia. Tidak mau masuk lagi dalam. Begitu juga sama. Ketika sudah masuk ke dalam alam barzah, tidak bisa keluar lagi. Walaupun baru satu detik masuk, tidak bisa keluar lagi. Alah. Begitu juga keluar dari perut janin, perut rahim ibu, baru satu detik tidak bisa masuk lagi. Begitu juga setelah masuk dalam alam kubur, walaupun baru satu detik tidak bisa keluar lagi. Dan setelah ditiupkan yang ruh, dimasukkan yang ruh lalu ibu-ibu, setelah merata ke seluruh tubuh si janin tersebut, pertama anggota tubuh si janin tersebut pertama yang bergerak, yang hidup, yaitu matanya. Dan begitu juga yang terakhir, ketika manusia diambil rohnya, yang terakhir bergerak dari mata adalah matanya. Dari anggota tubuh adalah mata. Makanya orang ketika manusia diambil rohnya, mata itu masih ada, masih gerak. Padahal anggota tubuhnya sudah mati. Yang terakhir mati dari anggota tubuh yang tidak bergerak, yaitu mata. Mata itu yang melihat roh kemana jalannya. Roh ini bertempat kemana nanti? Ilal jannah, baitul bassam. Kalau roh itu pergi ke jannah, maka senyum. Ilal nar, nangis, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa dibikin-bikin. Dan bukan dijadikan patokan. Dan bukan dijadikan patokan. Ada orang yang meninggal senyum, berarti ini min ahli nakhir. Tidak. Tetapi aghlabiyah, umumnya seperti itu. Ya. Orang yang meninggal cemberut melotot, tidak dijadikan patokan kalau dia min ahli nakhir. Tidak. Tetapi aghlabiyah, umumnya seperti itu. Tidak ada yang paham orang itu meninggal su'ul khotimah atau khatmul khatimah illa Allah wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Dan mata wa awwalu syai'in yasra'u ilaihi al-fasad. Dan mata juga tadi pertama kali yang bergerak ketika ditukar begini, dan pertama yang terakhir kali yang bergerak ketika keluar rohnya, itu mata. Dan pertama kali yang mengajak manusia kepada maksiat dari mata. Kalau yang buta lain masalah. Kalau yang buta umumnya dia agak sedikit diselamatkan untuk tidak maksiat. Agak sedikit diselamatkan untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Belum tentu, bukan berarti yang buta itu tidak maksiat, tidak. Tetapi diselamat. Dan pertama, yang mengajak kemaksiatan yaitu adalah mata. Dan jarang sekali orang yang buta. Jarang sekali orang yang buta. Maka yang diselamatkan, wa'awlu syai'in yasra'u ilaihi al-fasad. Paling cepat orang melakukan kemaksiatan karena melihat mata, karena melihat wanita, melihat duit, melihat apa lagi, mobil mewah, rumah mewah, melihat langsung bergerak otak, hati bergerak, mencari tahu dari mana ini uang. Orang itu mendapatkan yang dari sini terus, tapi awalnya dari sini. dan orang tidak boleh untuk wa'afta ba'aduhum, sebagian ulama mengatakan memfatwakan tidak boleh untuk melakukan yang bisa menghambat hamil, kehamilan, KB, ya. Menurut para ulama, sebagian dari para ulama mengatakan yang seperti itu haram. Sedikit haram. Sudah berapa banyak manusia yang melakukan hampir bahkan canangan dari pemerintah. Canangan dari pemerintah yang seperti itu program Yahudi aslinya. Saya berulas kepada Rasulullah. Tazawwaju fa inni mubahim bikum al-umam yawm al-qiyamah. Tazawwaju tanakahu taksuru fa inni mubahim bikum yawm al-qiyamah. Nikahlah kalian, perbanyaklah kalian. Fa inni mubahim, aku bangga nanti di antara kalian sama kalian yawm al-qiyamah dengan banyaknya keturunan. Banyaknya umat nanti. Yawm al-qiyamah aku bangga melihat umatku banyak. Dan Muhammad juga memerintahkan seperti itu. Bisa melakukan mereka sangat cukup. Dengan apa dia mengemengi? Dari kehidupan sekarang susah, cari duit susah, cari pekerjaan susah. Jadi diteror orang itu keyakinannya kepada Allah, diteror keimanannya kepada Allah. Tidak yakin sama Allah, tidak percaya sama Allah bahwa rezeki itu semuanya ada Allah, yang ngatur Allah, yang memberikan rezeki Allah, bukan pekerjaan, bukan jabatan. Bukan pekerjaan, bukan jabatan. Nah, orang banyak dilema seperti itu. Ya, dilema. Banyak orang yang mengatakan bagaimana nanti kalau saya pensiun, saya makan dari mana? Makan nasi, makan apa? Kalau berpikir seperti itu, takutnya terus-terusan dihantui seperti itu, nanti Anda berkeyakinan bahwa yang memberi rezeki itu bukan Allah, tapi pekerjaan Anda. Kalau sudah berkeyakinan seperti itu, berarti Anda sudah syirik, kafir, murtad, keluar dari ajaran Islam. Jangan seperti itu. Hati-hati. Yang seperti itu hati-hati. Yang namanya hati itu hati. Dilakukan harus hati-hati. Itu menurut sebagian ulama mengatakan KB haram. Ya. Tapi menurut sebagian lagi boleh. Tetapi makruh. Makruh. Ya, akan tetapi tujuannya untuk hanya menunda saja. Ya. Dikatakan makruh diperbolehkan, ya diperbolehkan. Akan tetapi hukumnya makruh tujuannya untuk menunda, bukan untuk mematikan, untuk selama lamanya. Kalau yang selama lamanya, ijma' ulama haram. Kesepakatan seluruh para ulama hukumnya haram. Kalau ada orang yang memakai alat atau tadi, tapi tujuannya untuk selama-lamanya, biar tidak hamil selama hidupnya, hukumnya haram. Tidak ada ulama yang mengatakan boleh. Ya. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh dengan tujuan menunda. Dengan jangka waktu tertentu. Setengah tahun, setahun, ya. 2 tahun silakan boleh, tapi kalau untuk selama-lamanya tidak boleh, haram. Wayumaru bi arba'i kalimat. Dan setelah itu ditiupkan ruh, malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Ya. Bi arba'i kalimat. Rezekihi. Rezekinya. Terus apa lagi? Wa amalihi wa umrihi wa ajalihi. Rezekihi wa ajalihi wa amalihi wa syadiyun am sa'idun. Rezekinya sudah ditentukan sama Allah. Rezekinya sudah ditentukan sama Allah. Ajalnya sudah ditentukan sama Allah. Amalnya sudah ditentukan sama Allah. Matinya sa'id Rasul Khatimah atau syaqi atau suhul Khatimah sudah ditentukan sama Allah. Semuanya sudah ditentukan. Dan sifatnya rezeki, ya, sudah ditentukan rezekinya, kadarnya banyak atau sedikit. Ya, sifatnya si rezeki tersebut halal atau haram atau makruh. Itu rezeki, kadarnya, sifatnya. Dan rezeki itu yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin. Yang zahir seperti duit, pakaian, makan, minum, itu zahir. Dan yang batin seperti apa? Iman, ilmu agama, keimanan, keilmuan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ajalnya, kadarnya panjang atau pendek umurnya. Terus meninggalnya pada waktu di mana? Waktu kapan meninggal? Dan di mana meninggalnya? Dan lagi apa meninggalnya? Itu sudah ditentukan satu persatu. Umurnya pendek atau panjang? Terus kapan matinya, di mana matinya, dan lagi apa? Wa amalihi, amal kehidupannya baik atau jelek sudah ditentukan sama Allah. Syaqiyun am sa'idun, husnul khatimah atau su'ul khatimah sudah ditentukan sama Allah. Nanti ada asbab. Ada sebab-sebab orang yang meninggalnya husnul khatimah. Apa saja sebab-sebab? Ada sebab-sebab yang orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apa saja sebab-sebab? Ya, tanya zikir. Ya, insya Allah nanti. Insya Allah ya. Pertemuan selanjutnya jelaskan sebab-sebabnya su'ul khatimah dan husnul khatimah apa saja. Dan ada bacaan-bacaan, amalan-amalan yang sebaiknya kita amalkan yang bisa menyebabkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah pertemuan yang selanjutnya ya khairul mu'afiyah sallallahu taala alaihi wasallam wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin wa la'udzu minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا مقدس النبوة والرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يومي بخيري وشهري بخيري وسنتي بخيري وعمري بخيري وكلك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. Allahumma salli ala Muhammad.